parindu semakin menyiksa, ku selalu terbayang dirimu sirna di telan sepi. Kian terasa kepergianmu terus menggoda kenangan yang lalu indah tak bertepi. Tapi